بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan saya kita masuk ke bab yang ke-20 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-20, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Fadli man alima wa'alam, dan keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan sudah kita lalui bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu di awal pembahasan Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan juga orang-orang yang mengajarkan ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, dan ini merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang berilmu. Wajib bagi orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'lim min da'wah ilallahi azza wa jal, mengajarkan ilmu dan bagian dari dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa berkata yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, inna Allah wa malaikatahu wa ahl samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Kata Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, begitu pula penduduk langit dan penduduk bumi, sampai an-namlah, sampai semut di lubangnya, begitu pula ikan, la yusallun, mereka berdoa untuk siapa? Ala muallimin nas al khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu. Dan kita ketahui bahwasanya al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu pahalanya akan terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Manusia jika meninggal terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, al-ilmu alladhi yuntafa'u bih. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua al-ilmu alladhi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Maka selama ilmu tersebut dipelajari oleh generasinya, diamalkan oleh mereka, maka pahalanya akan mengalir terus kepada yang mengajarkannya. Ini keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan akan disebutkan dalam bab ini hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Ala Abu Kurayb. قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Musa siapa namanya? Masih yang agak besar. Hudzaifah. Abu Musa siapa namanya? Hammam. Abu Musa masih? Rehan. Mas Nabi Musa. Lagi Muhammad Reza Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu An-Nabi Musa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kama sayyul ghayth al-kathir asaba arda. Jadi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi bersabda, perumpamaan apa yang Allah putusku dengannya dari petunjuk dan ilmu karena fil ghaiz al-kafir asaba ardan, perumpamannya seperti air hujan yang banyak yang turun di permukaan bumi. Jadi petunjuk dan ilmu tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam perumpamaan seperti ghaiz, seperti air hujan yang turun di permukaan bumi. Bagaimana keadaan permukaan bumi tak kala turun kepadanya air hujan? Fakana minha naqiyah. Maka di antara permukaan bumi ada yang naqiyah. Tuqa'ifatun tayyibah. Permukaan bumi yang tanahnya subur. Qabilatil ma. Dia bisa menyerap air hujan yang turun. Fa'ambatatil kalal usbal kafir. Dan dengannya tanah tersebut menumbuhkan al-kala wal usbal kafir. Tanaman dan tumbuhan. Wa kanat minha ajadib, dan di antara permukaan bumi yang turun padanya hujan ada permukaan bumi yang ajadib, yang keras. Amsakatil ma, kan tapi dia bisa menampung air. Fa nafa'allahu bihan nas fasyaribu wa saqa wa zara'u. Ketika air tertampung di tempat tersebut, maka manusia atau Allah Subhanahu memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Fasyaribu, mereka bisa minum dari air tersebut. Wasaqau, dan memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka. Wazara'u, dan mereka pun bisa mengairi sawah serta ladang mereka. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an. Kemudian air hujan pun turun di tempat yang lainnya. Yang mana tempat tersebut? Tempat yang qi'an, tempat yang tandus. Bagaimana keadaannya? La tumsiku ma wa tumtukala. Dia tidak bisa menampung air dan tidak pula menumbuhkan tumbuhan dan tanaman. Air lewat begitu saja di permukaan tanah tersebut. Ini perumpamaan manusia. Ada tiga keadaan manusia ketika datang kepadanya tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bagaimana keadaan mereka? Fada dikama saluman faqwa fi dinillahi ta'ala wa nafahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa'allam. Perumpamaan yang pertama, yang tadi seperti tanah yang subur. Ketika turun hujan, maka dia atau tanah tersebut menyerap air hujan dan menumbuhkan tanaman dan tumbuhan. Katanya ini perumpamaan orang yang faqwa fi dinillah, yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat untuknya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dengannya. Fa'alima wa'allam, maka dia mengilmui dan mengajarkannya. Ini perumpamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu agama. Perumpamanya seperti tanah yang subur yang bisa menumbuhkan tanaman serta pepohonan yang sangat bermanfaat. Kemudian golongan yang kedua, sekalipun tadi disebutkan langsung, yaitu golongan orang-orang yang dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mengambil manfaat darinya. Sama, dia pun mengajarkannya, mengajarkan ilmu tersebut. Dia menghafal dan dia sampaikan apa yang dia hafal. Bagai Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Akan tetapi tidak seperti yang pertama. Kalau golongan yang pertama, selain mereka belajar dan mengajarkannya, mereka pun bisa mengambil istinbat dari ilmu yang mereka dapatkan. Tentunya manfaatnya sangat besar sekali, lebih besar daripada yang semata-mata menghafal kemudian menyampaikannya. Sekalipun yang menghafal dan menyampaikannya itu faedahnya sangat besar sekali, ilmunya bermanfaat, tapi tidak seperti manfaat kelompok yang pertama. Dan itu golongan yang kedua, yaitu golongan yang dipermasalahkan seperti tanah yang bisa menampung air, kemudian manusia bisa mengambil manfaat dari air yang tertampung tersebut, manfaat untuk mereka, juga untuk hewan ternak serta sawah dan ladang mereka. Begitu pula orang yang menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, kemudian diajarkan Al-Quran Al-Karim, dan juga menghafal hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dia sampaikan seperti yang ia dengar, maka ini ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang sebelahnya bisa mengambil manfaat dari ayat Al-Quran yang dia pelajari dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti dikatakan oleh Nabi Sallam, rubba muballagin awa min sami. Terkadang yang disampaikan murid-muridnya itu lebih paham, lebih ilmu daripada yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikan seorang muallim. Seorang muallim yang memberikan manfaat kepada manusia, sekalipun tidak seperti golongan yang pertama. Kemudian yang ketiga, yaitu perumpamaan tanah yang tandus, yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menampung air. وَمَا سَلُوا مَلَمْيَا فَبِدَا لِكَ رَأْسَى وَلَمْيَقْ بَلْهُدَ اللَّهِ اللَّذِي أُرْسِيَ سُبِهِ. Perumpamaan inilah untuk orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menerima petunjuk yang aku diutus dengannya. Tidak peduli dengan ajaran Islam. Maka perumpamaan seperti Qi'an. La tumsiku ma'a wa la tunbitu kala'a. Ini perumpamaan yang buruk. Perumpamaan yang buruk. Petunjuk tidak bermanfaat untuknya. Tidak untuk dirinya, tidak untuk yang lainnya. Kemudian beliau berkata, qala Abu Abdillah Imam Bukhari qala Ishaq. Ishaq Nurawi mengatakan, wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma. Kalau Ishaq Nurawi meriwayatkan kelompok yang pertama, qabiyatil ma, beliau berkata dengan qayyalatil ma. Dan qayyalat, kata Al-Hafidh Rahimahullah Ta'ala, maknanya syaribat. Semana dengan mana di atas. Kemudian kata Imam Bukhari, qa'un ya'luhul ma. Qiyan, itu katanya, jama' dari qa'. Itu yang bisa menampung air. Air tertampung tempat tersebut. Wa sof-sof al-mustawi al-ab. Dan sof-sof, katanya adalah mustawi al-ab. Tanah yang rata, datar. Dan beliau mengisahkan kepada ayat yang Allah sebutkan di surah Thaha. Wa is'aluna 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau Rasul tentang gunung. Apa yang terjadi kelak pada hari kiamat? Faqul yansibuha rabbi nasba. Katakan gunung pada hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Fayadruha qa'an safsafa. Maka Allah akan jadikan gunung tersebut seperti qa'an safsafa. Tanah yang datar. Tata rafi'i wajah wal anta. Ini hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Dan dari sini dorongan baik kita agar kita menjadi orang-orang yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawahi nabinya alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan seandainya bisa lebih dari itu, yaitu dengan mengambil istinbat fawaid dan ahkam dari ilmu yang dia pelajari, itu fabiha wa ni'mah. Nurun ala nur. Wadhalika fadlullah yutihi mayyasha. Dan disini juga dorongan begitu untuk ta'alumul ilm. Karena namanya ilmu, seperti sudah kita lihat di kalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan datang marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ilmu kita bisa meraihnya hanya dengan belajar, dengan talabul ilm, bersabar duduk di hadapan muallim, duduk di hadapan guru, bersabar untuk menghafal serta memahami dari butun kutub selain dari guru-guru kita. Dengannya insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita bersabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu tersebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba tatkala dia menginginkan kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sekali lagi, al-ilm bita'allum. Dan jangan sekali-kali kita merasa berat atau merasa rugi ketika kita meluangkan waktu kita untuk belajar. Hendaknya kita menanamkan keikhlasan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sangat besar sekali. Dari mulai kita melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, sudah kita ketahui Nabi mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Dan siapa yang keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengannya jalan menuju surga. Dan juga hadis yang telah kita lalu di beberapa pertemuan yang lalu, di jami' sahih mimma laysa fi sahihain, innallaha atau innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Apa sebabnya? Ridan bima yatlub, meletakkan sayap mereka untuk para talabatul ilm, ridan bima yatlub, dikarenakan ridha dengan apa yang mereka cari. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak. Maka sekali lagi, jangan sekali-kali merasa rugi untuk duduk di majelis ilmu. Itu merupakan bagian dari ibadah yang sangat agung. Di hadis, malaikat sayyarin, malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majalisul ilm, majalisul dikr, disebutkan di akhir hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa orang-orang yang ada di majelis tersebut. Sampai orang yang duduk tidak berniat awalnya untuk duduk di majelis tersebut, Allah ampuni. Nabi katakan, Allah mengatakan kepada para malaikat, "Haula'il qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak pernah celaka, orang-orang yang duduk bersama mereka. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berkebaikan untuk yang lainnya. "Ula'ikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Kemudian materi kita bab jami' sahih min hadisati sahihain, dan kita memasuki hadis yang kedua dari bab dhammu taqlid. Setelah beliau menyebutkan hadis Al-Bara ibn Azib, beliau menyebutkan selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala hadatsana Yazid bin Harun. Qala akhbarana Ibn Abi Dhiab wa Muhammad ibn Abd Rahman Ibn Abi Dhiab an Muhammad ibn Amr ibn Atha an Dhakwan. Abu Amr maula Aisyah radhiyallahu taala anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at yahudiyyah fastat'amat ala babi faqalat, at'imuni a'adakumullah min fitnati dajjal wa min fitnati adabil qabr. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang wanita Yahudiyah, dia meminta sesuatu, meminta makanan kepadaku. Datang pengemis yang mana adalah seorang Yahudiyah, wanita dari kalangan Yahudi. Faqalat, ketika datang dia mengatakan, at'imuni, berikanlah makan kepadaku. A'adakumullah min fitnati dajjal wa fitnati adabil qabr. Semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan fitnah adab kubur. Maka Aisyah berkata, qalat, falam azal ahbisu hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita Yahudiyah tadi menyebutkan tentang adabul qabr, beliau penasaran karena belum pernah mendengar sebelumnya, maka beliau tahan wanita Yahudiyah tersebut. Ditahan maknanya diminta bersabar untuk tinggal di tempatnya untuk sementara sampai datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika datang Nabi SAW, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma taqulu hadhihi al-yahudiyyah? Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang dikatakan wanita Yahudiyah ini? Qala ma taqul, maka Nabi mengatakan, apa yang dia katakan? Qultu taqul, a'adakumullah min fitnati dajjal wa min fitnati adabil qabr. Aisyah mengatakan, dia mengatakan, semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan fitnah adab kubur. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa yadihi madda yasta'idu billahi min fitnati dajjal wa min fitnati abadil qabr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu berdiri dan beliau mengangkat dan membentangkan kedua belah tangannya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal dan fitnah adab kubur. Kemudian beliau berkata, "Sumaqal amma fitnatu dajjal fa innahu lam yakun nabiyyun illa qad haddara ummatahu min wa sa'uhaddirukum tahdiran lam yuhaddirhu nabiyyun ummata innahu a'war wallahu azza wa jalla laysa bi'awar maktubun baina aynayhi kafir yaqra'uhu kullu mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jelaskan apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut tentang fitnah dajjal dan fitnah adab kubur. Kata beliau, adapun fitnah dajjal, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun melainkan dia memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Dan aku akan peringatkan kalian wahai umatku dengan peringatan yang tidak pernah diperingatkan oleh nabi sebelumku. Belum pernah diingatkan kepada umatnya oleh nabi sebelumku. Innahu a'war. Dajjal itu katanya a'war. Itu matanya ma'in. Salah satu dari kedua belah matanya rusak. Wallahu azza wa jal, adapun Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna laysa bi'awar, adalah zat yang laysa bi'awar, bukan awar. Dan para ulama mengambil istinbat dari hadis ini tentang isbat sifat al-aynain lillahi azza wa jal. Inna Rabbana azza wa jal laysa bi'awar. Kemudian kata Nabi, maktubun baina aynahi kafir dajjal ay la'natullah, tertulis di antara kedua belah matanya, tertulis ditulis di keningnya tulisan kafir atau kafara, kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, dan tulisan di kening dajjal tersebut bisa dibaca oleh setiap mukmin, sehingga mukmin berhati-hati dan menjaga diri dari fitnah dajjal tersebut. Setiap mukmin bisa membaca di kening atau di antara kedua mata dajjal tulisan kafir. Fa'amma fitnatul qabr, adapun fitnah kubur, fabiyatuftanun wa'anni tus'alun. Adapun fitnah kubur, kata Nabi SAW, fabiyatuftanun, maka denganku kalian akan ditanya, wa'anni tus'alun, kalian akan ditanya tentangku. Mananya di antara fitnah, itu pertanyaan kubur yang akan ditanya kepada kalian adalah tentangku. Man nabiyuk, siapa nabimu. Kata beliau, فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْلِهِ غَيْرَ فَزَعٍ وَلَا مَشْعُوبٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَدَّقْنَا. Adapun seorang yang saleh, seorang mukmin, ketika dia meninggal akan didudukkan di kuburnya dalam keadaan tidak dalam keadaan takut. Kemudian ditanyakan kepadanya, fabima kunta, bagaimana keadaanmu ketika hidup? Qala fil Islam, aku hidup di atas ajaran Islam. Fayuqal ma hadha alladhi kana fikum, kemudian ditanya kembali, siapa orang alladhi kana fikum, yang diutus kepada kalian? Maka dia seorang mukmin, orang yang saya akan menjawab, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus kepada kalian Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana bil bayyinat, dia datang kepada kami dengan petunjuk min indillahi azza wajalla, dari Allah Subhanahu wa taala, fasaddaqna, maka kami membenarkannya, kami beriman dengannya. Fa yufraju lahu furjatun qibalan nar fa yanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'da. Kemudian diperlihatkan kepadanya, yufrajulah furjatan tibanar, ke arah neraka. Orang mukmin tadi diperlihatkan neraka ketika dia dikuburnya. Fayandur ilaiha, maka dia melihat neraka tersebut, yahtimu ba'duha ba'da. Neraka apinya berkobar, memakan sebagiannya sebagian yang lainnya. Fayuqalulah, maka dikatakan kepada mukmin tadi, orang yang saleh tadi, undur ila ma waqakallahu azza wa jal, lihat olehmu perkara yang Allah Subhanahu wa taala melindungimu darinya. Kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu dari perkara yang kamu lihat tersebut, dari adab neraka. Tentunya ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar ketika dijaga oleh Allah Subhanahu dari adab neraka. Tsumma yufraju lahu furjatun jannah. kemudian diperlihatkan kepadanya pintu ke arah surga. Dia melihat surga. Fayanzuru ila zuhratiha. Fayanzuru ila zuhratiha wa ma fiha. Maka dia melihat kepada kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang ada di surga tersebut. Fayuqalu lah, maka dikatakan kepadanya, hada maq'aduka minha. Ini ada tempatmu dari surga. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada orang soleh tadi, al yaqini kunta wa alaihi mitta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Engkau hidup di atas keyakinan dan mati di atasnya, dan engkau pun akan dibangkitkan insyaallah dalam keadaan seperti itu. Engkau hidup dalam keadaan mukmin dan meninggal di atas keimanan, dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah yang mereka mengatakan, al-insan bu'itsa 'ala ma mata 'alaih wa ma ta'ala ma asha 'alaih. Biasanya orang itu meninggal dalam keadaan seperti ketika dia hidupnya. Orang yang dalam hidupnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika meninggal dia meninggal di atas ketaatan. Sebagaimana seorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu dalam keadaan tatkala dia meninggal. Ini dorongan baik kita untuk beristiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar memiliki niat dan ikhlas dan berusaha untuk istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafis saleh, maka insyaallah Allah berikan hal tersebut kepada kita. Al-insan mata ala ma'asyari. Biasanya manusia meninggal di atas kebiasaan yang dia hidup dengannya, dan akan dibagikan dalam keadaan seperti itu. Dikatakan di sini kepada orang mukmin, al-yaqini kunta, kamu hidup di atas keimanan, wa alaihi mita, dan kamu meninggal di atasnya, wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan kamu akan dibagikan dalam keadaan seperti itu insyaallah. Wa idza kana ar-rajulu su', dan sebaliknya jika seorang adalah orang yang buruk, orang kafir atau munafik, fi qabrihi fazian mash'u, ujlisa fi qabri fazian mash'ufa, maka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam dia ketakutan. Karena ketika di dunia dia beramal amalan yang buruk, hidup bergelimang dengan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan, maka dia sudah yakin keburukan yang akan dia dapatkan. Maka dibangkit dalam keadaan ketakutan. Fayuqalu lah, maka dikatakan kepadanya, fima kunta? Fayaqul la adri. Fayuqal ma hadha rajul ladzi kana fikum? Fayaqul samitun nas yaquluna qawlan faqultu kama qalu. Maka ketika dibangkitkan ditanya, bagaimana keadaanmu ketika di dunia? Maka dia mengatakan, la adri. Kemudian dikatakan, siapa orang yang diutus kepada kalian? Maka mereka atau dia mengatakan, samitun nas yaquluna qawlan faqultu kama qalu. Dan ini syahidnya, aku mendengar orang atau manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku mengatakan seperti perkataan mereka. Taklid dalam agama, taklid dalam kehidupannya. Ini perkara yang tercela. Dan sudah kita lalui di hadis yang sebelumnya, orang kafir atau munafik ketika ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, mereka tidak bisa menjawab. Mereka yang mengatakan, la adri, atau ha ha la adri, sami'atun nas yaquluna syai'an faqultu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu, kemudian aku ikut mengatakannya. Maka orang ini fatuhka jalur furjatun qibal jannah, fayamdur ila zahratiha wa mafihan. Maka orang ini diperlihatkan kepadanya surga ketika dia di kuburnya. Maka dia lihat kenikmatan dan kebaikan yang ada di surga tersebut. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, undur ila masarafallahu azza wa jalla, lihat olehmu apa yang kamu dipalingkan oleh Allah darinya, dijauhkan dari kenikmatan surga. Ini kesedihan yang luar biasa tatkala seorang dijauhkan dari kebaikan. Tsumma yufraju lahu furjatun qibalan nar, kemudian diperlihatkan kepadanya ke arah neraka. Fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'da, maka dia melihat api neraka melalap sebagian yang lainnya berkobar-kobar. Wa yuqalu lah, maka dikatakan kepada orang fajir tersebut, hada maq'aduka minha, ini adalah tempatmu di neraka. Ala syak kunta ala syak wa alaihi mitta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Kamu hidup di atas keraguan, bukan di atas keimanan, dan kamu meninggal di atasnya. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan kamu akan dibangkitkan insyaallah dalam keadaan seperti itu. Sekali lagi, orang biasa meninggal dalam keadaan seperti ketika dia hidup. dan akan dibangkitkan seperti keadaannya ketika dia meninggal. Tsumma yu'adzab, kemudian orang fajir, orang kafir tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Imam Ahmad menyebutkan riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bisa kita ambil pada pertemuan berikutnya. Dan dari sini kita bisa memfaedah tentang wajibnya kita beriman dengan adanya nikmatul kubur wa adabul qabr. Seperti dikatakan oleh salafun salih, dengan sahabat dan yang lainnya, bahwasanya namanya alam kubur, kehidupan kita di barzah, di kubur itu, imma raudatun min jannah atau hufratun min hufarin niran. Imma katanya taman dari taman-taman surga, seandainya dia mukmin maka dia akan mendapatkan kenikmatan suhu, kenikmatan kubur. Dan kenikmatan kubur adalah seperti taman dari taman-taman surga. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di kuburnya, maka yang setelahnya kenikmatannya lebih besar. Itu di surga. Dan juga atau katanya hufratun min hufarin niran, atau alam kubur adalah jurang dari jurang-jurang neraka. Diadab. Kalau dia diadab di kuburnya, maka setelahnya akan lebih berat lagi. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa dari adab kubur. Setiap salat kita, sebelum kita salam, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnati mahya, wa min syarri fitnati masihi dajjal. Dan juga dari sini kita punya faedah tentang iman dengan fitnatul qabr. Pertanyaan yang akan dilontarkan ketika seseorang meninggal. Akan itu teman rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan yang bisa menjawab hanya orang-orang yang beriman. Yutabitullahu alladhina amanu bilqali sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malakul maut ketika dia di kuburnya. Pertanyaan malaikat yang dikatakan malaikat yang dituas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan tentang tiga perkara tadi, fitnatul qabr, malaikat munkar wa nakir. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.